Masalah macam manakah mengambil wuduk apabila kita taklid mazhab-mazhab pada ketika kita nak tawaf. Mohon ni korang tinggi Mekah lah. Ha, duduk di rumah tak tahu nak tawaf mana. Banyak sini pergi Mekah terlupa raib perak ni. Nah, cumanya kita buat gini ya. Tak ada nanti Mekah tak Mekah lah. Kesimpulnya kita seruk marinya dalam asmaya kita tu. Kerja segala rukun dan segala adab sunat dalam wuduk. Yang meliputi habis segala mazhab. Tu kulasaknya. Jadi khilaf kata hak ni bila rukun, hak ni bila sunat, hak ni bila wajib, hak ni bila sunat, ada selisih gitu. Bila kita buat hal yang mazhab kata, mazhab kita kata rukun wuduk ne. Lepas tu lain pada tu segala sunat. Kita buat hak sunat yang meliputi habis segala mazhab. Ha, bila meliputi segala mazhab, tak ada talfik dah. Aku nak turut kau yang mengatakan tak batas tu lelaki perempuan. Kerana-kerana apa? Kan di sana dia susah tu ya pasal nak gunung tika tawah tu. Nah, kan dia kena panjir bercakap bercara dia bersabit dengan tawah tu. Nah, cumanya kita ambil masalah amalan wuduk tak nanti bersabit dengan Mekah, tak bersabit dengan nak tawah lah. Kita kena amal dah apa dia segala apa nama rukun wuduk kita maklum dah. Lepas tu segala sunat dah. Sunat hak dalam wuduk banyak perkara kita tinggal. Setengah padanya hadap ke belak ketika ambil wuduk. Nah, ada kita tak cara ke belak tak kelak dah tu kan. Tu dia. Ha, patutnya gosok ha, banyak lah tu ha, sapu semua kepala ha, ada hak sunat dia sebut tu kadang-kadang kita tak sikit ha, jadi pendek kata kita buat segala apa hak yang sebut sunat dalam wuduk tu meliputi habis lah. Lepas tu kita kau kejap semula lah sebab hubungkan dengan anak tawah ni ha, tu dia dia